Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala. Namun kita ulangi sedikit matanya. Berkata al-imam al-mujaddid al-syekh al-allamah Muhammad bin Abdul Wahhab al-Najdi al-Tamimi rahimahullah ta'ala. As'alullaha al-karima rabbal ashil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaja'alaka mubarakan aynama kunt wa an yaja'alaka mimman idha u'tiya syakara wa idza batulya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i tsalasa 'unwanus sa'adah. Aku meminta kepada Allah Ta'ala yang mulia, Rabb yang memiliki arsy yang agung, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kecintaannya kepada engkau di dunia dan di akhiratnya, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan engkau orang yang diberkahi di manapun engkau berada, wa an yaj'alaka, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan engkau mimman u'tiya, mimman idza u'tiya syakara, termasuk orang yang apabila diberi bersyukur. Wa idza betulnya sabara, dan apabila diuji bersabar. Wa idza adnaba istighfara, dan apabila melakukan dosa segera minta ampun, beristighfar. Fa inna haula tsalasa, maka dengan tiga, maka sungguhnya tiga orang tadi itu unwan sa'adah, tanda kebahagiaan. Yaitu apabila diberi bersyukur, diuji sabar, berdosa segera istighfar. Itu adalah tanda-tanda kebahagiaan. Qala syarih rahimah ta'ala al-imam al-syekh al-alamah Salih al-Fauzan waffaqahu Allah ta'ala dalam syarahnya itu, hadhil qawaidul arba, empat landasan pokok atau empat kaidah pokok ini, allati allafaha syekhul islam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang syekhul islam Muhammad bin Abdul Wahhab mengarangnya. Wahya risalatun mustaqillatun, yang mana ini adalah tulisan yang tersendiri, risalah yang tersendiri. Walakinnaha tudba'u ma'a salatil usul, akan tapi kitab ini dicetak bersama kitab salatil usul. Dalam rangka apa? Min ajlil hajati ilaiha, karena memang dibutuhkan seperti itu. Litakuna fi mutanawali aydi talabatil ilm, agar bisa diraih, diambil oleh para penuntut ilmu. Naam. Wal qawaidu jam'u qa'idah. Sekarang qawaid, al qawaidul arba, apa itu qawaid? Wal qawaidu jam'u qa'idah, al qawaid itu jamak daripada qa'idah. Berarti qa'idah itu mufradnya. Wal qawaidatu hiya al aslu alladhi yatafarra'u anhu masailu katsiratun. Naam. Aw furu'un katsiratun. Kata beliau, kaidah itu adalah sebuah asal, sebuah inti atau sebuah pondasi. Alladhi yatafarra'u anhu, yang tercabang dari asal tersebut, masailu katsirah, beberapa permasalahan yang banyak. Aw furu'un katsirah, atau cabang-cabang yang banyak sekali. Sekarang kalau contohnya pohon, aslu syajar, pohon itu asalnya mana pondasinya? Intinya mana intinya? Intinya adalah batangnya itu. Kemudian setelah itu tercabang dari batang itu apa? Beberapa ranting-ranting. Nah, ranting-ranting pohon. Kemudian kalau aslul bait, kalau inti dari rumah, pondasinya. Pondasi rumah itu sebelum rumah ditegakkan, ada pondasi di bawahnya. Kemudian tercabang dari pondasi itu apa? Bangunan. Ada temboknya, kemudian setelah itu nanti dikasih atap, kemudian nanti setelah itu ada jendela, ada pintu, dan yang semisalnya. Nah, kata beliau, wa matmunu hadil qawaidul arba, dan kandungan atau isi daripada empat kaidah ini, allati zakaraha Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala, yang Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan adalah apa intinya? Ma'rifatut tauhid wa ma'rifatus syirk. Mengenal apa itu tauhid dan mengenal apa itu syirik. Namun beliau menunjukkan fakihnya beliau, menunjukkan kuatnya fikih beliau, beliau memulai dulu apa? At-tauhid. Karena tauhidnya paling penting. Kemudian berikutnya apa? Ma'rifatus syirk, mengenal syirik. Jika mengetahui at-tauhid, kemudian mengetahui lawan daripada at-tauhid itu syirik. Jika mengetahui as-sunnah, kemudian mengetahui lawannya itu al-bid'ah. seperti itu. Qala syarih rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa ma hiyal qa'idah fi tauhid. Sekarang apa itu? Apa itu kaidah pokok dalam tauhid itu? Wa ma hiyal qa'idah fi syirk, dan apa itu kaidah dalam syirikan? Naam, kata beliau, li'anna katsiran minan nas, dikarenakan kebanyakan manusia, yatakhabbatuna fi hadzal amrayn, mereka berjatuhan dalam dua perkara ini. Mereka berjatuhan dalam dua perkara ini. Yatakhabbatuna fi ma'na tauhid ma hu. Mereka berjatuhan tidak paham apa makna tauhid itu. Wa yatakhabbatuna fi ma'na syirk, dan mereka juga berjatuhan namun tidak paham apa itu makna syirik. Kullun yufassiruhuma, masing-masing mereka menafsirkan keduanya ala hasabi hawa, sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak sesuai dengan dalil. Tidak sesuai dengan dalil, tapi sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Dikarenakan kalau seandainya kita menafsirkan, menjelaskan sesuatu yang seharusnya dijelaskan dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita jelaskan dengan akal, naam, niscaya seperti itu membahayakan umat. Niscaya seperti itu bisa menjerumuskan dalam kesesatan, karena kita dituntut semuanya dengan dalil. Naam. Lau kana dinu birra'yi, lakana batinul khufi, awla bil mashi min a'lah. Sebagaimana asar yang dinukilkan dari naam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lau kana dinu birra'yi, kalau seandainya agama ini dengan akal, niscaya apa? Lakana batinul khufi, awla bil mashi min a'lah. Niscaya naam bagian perut khuf itu, bagian bawah khuf itu, khuf semacam kaos kaki ya, itu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Daripada atasnya. Kenapa? Karena orang ketika berjalan dengan kaos kaki, adunan khuf yang terbuat dari kulit aslinya, naam, itu seringnya apa? Yang kotor bawahnya. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan untuk mengusap atasnya? Karena agama tidak dengan akal. Naam, hafizakumullahu jami'an. Kemudian berikutnya kata beliau, walakinal wajib, akan tetapi perkara yang wajib, annana narji'u fi ta'qidina ilal kitab wa sunnah. Naam, kata beliau, bahwasanya perkara yang wajib kita kembali di dalam naam kaidah kita, di dalam patokan kita, yaitu kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Tujuannya apa? Liyakuna hadha at-taqid, kata beliau, liyakuna hadha at-taqid, naam, taqidan sahihan, agar pondasi ini, kita di dalam membuat pondasi ini, pondasi yang benar, saliman, yang selamat, ma'khudan, diambil min kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Lasiyama fi hadain amrainil azimain, terlebih-lebih lagi pada dua perkara yang sangat besar, at-tauhid wa syirku. At-tauhid wa syirku. Naam, sebagaimana beliau akan menyebutkan nanti di mukadimahnya, bagus sekali. Perbandingan antara apa? Antara tauhid ketika tercampuri dengan kesyirikan. Bagaikan apa? Bagaikan orang yang sholat namun dia tidak di atas thaharah. Naam, tercampuri dengan apa? Dengan an-najasah. Naam. Kemudian beliau menyebutkan sini wa syekhu rahimahullah taala, dan syekh rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lam yadhkur hadhil qawaid min indih. Jadi beliau menyebutkan empat kaidah pokok ini bukan dari apa? Bukan dari naam akal beliau. Bukan dari apa? Pemikiran beliau sendiri. Tapi apa? Naam, kata beliau, wa syekh rahimahullah ta'ala dan syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menyebutkan dari sisinya. Aw min fikrih, atau dari pikirannya. Kama yaf'alu dhalika kathirun minal mutakhabbitin. Sebagaimana hal ini, kata beliau, sebagaimana hal ini dilakukan kebanyakan orang yang mutakhabbitin. Orang yang sembarangan, serampangan, ngawur di dalam menerapkan sebuah kaidah. Tidak didasari dengan Al-Quran, tidak pula dengan sunnah, tapi dengan akal yang mereka inginkan. Dengan hawa nafsu yang mereka naam, cintai atau sukai. Wa innama akhadha hadhil qawaida, dan hanya saja beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengambil kaidah-kaidah ini, min kitabillahi wa min sunnati Rasulillah, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa siratih. Dan hanya saja beliau Syekh rahimahullah taala mengambil kaidah-kaidah ini dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga enam kisah perjalanan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi itu yang harus kita jadikan sandaran. Al-Qur'an was sunnah, inni tarikum fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni tarikum fiikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Sungguhnya aku meninggalkan pada kalian dua perkara yang mana apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan sesat setelahku. Apa itu? Kitabullahi wa sunnati. Dalam riwayat, Kitabullahi wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Al-Quran dan sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Apa tali Allah? Ditafsirkan, disebutkan oleh Syekh Al-Imam Shalih Al-Fauzan rahimahullah wa faqallah ta'ala di dalam kitab beliau ketika mensyarah Al-Ha'iyah, namsyarah Al-Ha'iyah miliknya apa? Miliknya Ibnu Abi Dawud. Nah, itu Abu Bakar Ibnu Abi Dawud. Beliau menyebutkan bahwasanya hablullah kitabullah sunnati Rasulullah. Nah, itu Al-Quran Sunnah. Jadi berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Semua perkara. Nah, ketika ada perselisihan. Ada yang di, diperbincangkan. Dalam perkara agama. Dan yang semisalnya maka kita kembalikan kepada Al-Quran Sunnah. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Allah Ta'ala berfirman, apabila jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah, kepada Al-Quran. Dan Rasulnya itu sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah kebaikan. Dan juga kesudahan atau jalan keluar yang baik. Naam. Kata beliau di sini. فَإِذَا عَرَفْتَ هَذِي الْقَوَعِدَ وَفَهِمْتَهَا سَهُلَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ مَعْرِفَةُ التَّوْحِيدِ. Maka apabila engkau telah mengetahui kaidah-kaidah ini dan memahaminya, maka saya akan mudah bagimu setelahnya nanti apa? Mengenal Tauhid. الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رُسُلَهُ. Yang Allah Ta'ala mengutus dengannya para Rasulnya. وَأَنْزَلَ بِهِ كُتُبَهُ. Dan Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. وَمَعْرِفَةُ الشِّرْكِ. Dan juga mengenal kesyirikan alladzi haddarallahu minhu, yang Allah Ta'ala telah memperingatkan darinya, wa bayyana khatrahu, dan juga menjelaskan bahaya daripada kesyirikan, wa dararuhu, dan juga menjelaskan dararahu, yaitu bahayanya di dunia wal akhirah, di dunia dan akhiratnya. Dalilnya banyak sekali berkaitan masalah bahaya syirik, banyak sekali dalilnya. Wa may yushrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wa man yusyrik billah, dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, wa man yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah, sungguh Allah Ta'ala telah mengharamkan bagi dia surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembali dia adalah api neraka, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada seorang penolong bagi orang-orang zalim. Siapa orang-orang zalim ini? Orang-orang yang berbuat syirik. Kenapa? Li'anna dhulma huwa syirk, dikarenakan kezaliman itu adalah kesyirikan. Sebagaimana ucapan Luqman al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun azim. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala mengkisahkan tentang kisahnya, Luqman al-Hakim ketika berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik, inna syirka la dhulmun azim. Sesungguhnya, kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang zalim itu seorang penolong. Ay, orang-orang yang berbuat syirik. Naam. Itu bahaya sekali ya, kesyirikan. Jadi jangan sampai kita mencampuri, naam, atau naam menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Itu yang beliau sebutkan sini. Dikit lagi kata beliau, wa hadza amrun muhimun jidda, dan ini perkara yang sangat penting. Wa huwa alzama 'alaika min ma'rifati ahkamish shalah, yaitu wajib bagimu untuk mengetahui hukum-hukum salat, wazakah wal ibadat, dan juga zakat serta ibadah-ibadah, wasailil umuri diniyah, dan seluruh perkara-perkara agama. Li'anna hadha huwal amrul awwali, karena ini adalah perkara yang pertama. Wal asasi, dan perkara yang inti. Li'anna salata wazakata wal hajja, dikarenakan salat, zakat, haji, wa ghairaha dan selainnya, minal ibadati, berupa ibadah-ibadah, la tasihhu. Idza lam tubna ala asli aqidah sahihah, tidak dibenarkan, tidak dianggap kecuali dibangun di atas pondasi atau dasar akidah yang benar, wa ya at-tauhidu al-khalis lillah, yaitu at-tauhid memurnikan, naam, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, Itu yang beliau sebutkan di sini, menunjukkan bahwasanya semua ibadah yang diniatkan atau semua amalan yang diniatkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala la tuqbal 'indallahi 'azza wa jalla illa bisyartain. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala illa bisyartain, kecuali dengan dua syarat. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Sebagaimana hal ini dalil-dalilnya, penjelasannya sudah kita lewati berkali-kali. Wallahu taala alam shawab. Mungkin ini yang saya sampaikan pada pertemuan pada hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanaka Allahumma. Wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.